بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وعن عون بن أبي جحيفة قال كان أبي من شرط علي رضي الله عنه dan dari عون بن أبي جحيفة beliau berkata rahimahullahu ta'ala, dahulu ayahku termasuk di antara pasukan Ali radhiyallahu anhu. Wa kana tahta al-mimbari. Fahaddathani abi annahu su'ida al-mimbara. Ya'ni Aliyan radhiyallahu anhu. Dan suatu ketika beliau berada di bawah mimbar. Lalu ayahku pun menyampaikan kepadaku bahwasanya beliau yaitu Ali radhiyallahu anhu naik ke atas mimbar. فحمد الله تعالى وأثنى عليه. Lalu Ali radhiyallahu anhu memuji Allah Taala dan menyanjungnya. وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال. Dan Ali pun menyampaikan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan berkata khairu hadihil ummati ba'da nabiyiha Abu Bakrin wassani Umaru radhiyallahu anhuma, yang terbaik dari kalangan umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakr, dan yang kedua adalah Umar radhiyallahu anhuma. Dan beliau berkata yaj'alullahu ta'ala al-khaira haitsu ahabba, Allah Ta'ala menjadikan kebaikan dimanapun yang Allah cintai. Unzur hadhil athara fi musnadil imami Ahmada al-mujalladil awwali safhati sittin wa mi'atin. Lihatlah athar-athar ini di dalam musnad al-imam Ahmad jilid yang pertama halaman 106. Wa'an Muhammad ibn al-Hanafiyyati qala, dan dari Muhammad ibn al-Hanafiyyah rahimahullahu ta'ala beliau berkata, beliau ini adalah putra dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Qultu li abi, aku berkata kepada ayahku yaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ayyun nasi khairun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, siapa manusia terbaik setelah Rasulillah alaihi salatu wasalam, yaitu dari kalangan umat ini. Qala Abu Bakrin, Ali radhiyallahu anhu mengatakan Abu Bakr. Qultu summa man, Aku berkata, kemudian siapa? Qala thumma Umaru. Ali radhiyallahu anhu berkata, kemudian Umar. Wa khashitu an yaqula Utsmanu. Dan aku khawatir beliau akan mengatakan Utsman, qultu thumma anta. Aku pun berkata, kemudian engkau. Qala ma ana illa rajulun minal muslimin. Ali radhiyallahu anhu berkata, tidaklah aku melainkan seorang lelaki dari kalangan kaum muslimin. Ma huwa ilahun kama yaqulu ar-rawafid wal batiniyatu. Ali radhiyallahu anhu bukanlah sesembahan sebagaimana yang dikatakan orang-orang Syiah Rafidhah dan orang-orang Batiniyah. Ma ana illa rajulun minal muslimina. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah aku melainkan seorang lelaki dari kalangan kaum muslimin. Ya'tarifu bifadilati akhawaihi wa manzilatihima. Ali radhiyallahu anhu mengakui keutamaan dua saudaranya dan kedudukan keduanya, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa annahuma afdalu minhu. Dan beliau mengakui bahwasanya keduanya lebih utama darinya. Wal ummatu ala hadha tartibi. Dan umat ini berada di atas urutan ini. Afdalun nasi ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama Abu Bakrin, thumma Umaru, thumma Utsmanu, thumma Aliyun ridwanullahi alaihim. Bahwasanya manusia yang paling utama setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu dari kalangan umat ini, adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali ridwanullahi alaihim. Waqad kana hunaka khilafun fi taqdim Ali ala Utsman wa taqdim Utsman ala Ali. Dan sungguh di sana ada perbedaan pendapat tentang lebih didahulukannya Ali daripada Utsman dan lebih didahulukannya Utsman daripada Ali dalam hal keutamaan, bukan dalam hal kekhalifahan. Thumma antaha bi ijma'i ahli sunnati ala hadha tartibi. Kemudian berakhirlah perbedaan pendapat tersebut dengan adanya ijma', kesepakatan ahlus sunnah atas urutan ini. Abu Bakrin, thumma Umaru, thumma Utsmanu, thumma Aliyun. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Sehingga urutan empat sahabat ini dalam hal keutamaan sama dengan urutan mereka dalam hal kekhalifahan. Aliyun huwa rabi'u. Ali radhiyallahu anhu beliaulah yang keempat. wahumul khulafa'ur rasyiduna, dan mereka adalah para khulafa'ur rasyidin. Wahum afdalu min baqiyatil asharati, dan mereka lebih utama daripada yang lainnya dari kalangan 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira berupa al-jannah. Wa afdalu min sa'iris sahabati radhiyallahu anhum, dan mereka lebih utama daripada para sahabat yang lainnya. Wa qad araftum fadla adna sahabati radhiyallahu anhum, dan sungguh kalian telah mengetahui keutamaan sahabat yang paling rendah kedudukannya. Fa kaifa bi fadli a'lahum, lalu bagaimana dengan keutamaan sahabat yang paling tinggi kedudukannya, yaitu khulafa'ur rasyidun. Wahum ha'ula'il arba'atul khulafa' al-khulafa'ur rasyiduna ridwanullahi alaihim, dan mereka para sahabat yang paling tinggi kedudukannya adalah 4 khalifah ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ridwanullahi alaihim. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjutkan dengan keutamaan Uthman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda, wa tafaddalu wa barakallahu fikum.